الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، الإمام البخاري رحمة الله عليه membuka kitab tauhidnya, bagian kitab tauhid, bagian dari kitab Sahih Bukhari, kitab terakhir dari Sahih Bukhari. Beliau membuka kitab tauhidnya dengan memberikan judul bab bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendakwakan umatnya kepada tauhidullah. Secara lengkap dan sempurna. Yang dimaksud dengan tauhid oleh al-imam adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Adapun tauhidul rububiyah berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah tabaraka wa ta'ala fitrahkan manusia. Dan kita telah membahasnya. Setelah beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan dakwah tauhidullah, yakni tauhidul ubudiyah dan tauhidul asma was sifat, maka pada bab yang kedua beliau memberikan judul bab mengambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 110, bab qawlillahi ta'ala, qawlillahi tabaraka wa ta'ala, bab penjelasan tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, qulid'u allaha awid'u ar-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Katakan, serulah, panggillah dengan nama Allah, atau serulah atau panggillah dengan nama Ar-Rahman, Karena yang mana saja kamu seru, kamu panggil, bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Falahul asma'ul husna. Bab kedua, dalam bab kedua ini beliau ingin menjelaskan secara umum bahwa Allah mempunyai nama-nama yang semuanya baik dan sempurna. Tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun juga. Dan setiap nama tentunya mengandung sifat. Kemudian beliau ingin menjelaskan nama-nama Allah ada yang sama dengan nama makhluknya, atau nama makhluk ada yang sama dengan nama Allah. Persamaan nama tidak menunjukkan persamaan secara hakiki, karena nama dan sifat Allah semuanya adalah baik dan sempurna. Tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun juga. Berbeda dengan nama dan sifat makhluk yang tentu tidak sempurna. Bab ini sangat menarik sekali. Bagian pertama beliau ingin menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai nama-nama yang banyak sekali. Dan dalam bab-bab selanjutnya beliau menjelaskan satu persatu nama-nama Allah, yang setiap nama itu mengandung sifat. Bantahan terhadap Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah. Jahmiyah meniadakan nama-nama Allah. Mereka menafikan nama-nama Allah. Kenapa? Karena ada persamaan dengan makhluk. Allah dinamakan Al-Alim. Makhluk pun dinamakan alim. Sama tidak? Sama nama. Tapi secara hakiki sama tidak? Tidak sama. Allah nama-namanya Al-Husna. Makhluk tidak Al-Husna. Allah nama-namanya sempurna. Makhluk tidak. Allah tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun juga. Makhluk terdapat kekurangan di sana sini dan cacat. Lihat alangkah jahilnya Jahmiyah yang kemudian diikuti oleh Mu'tazilah yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena sama nama dan sifat dengan makhluk. Yakni sebagian makhluk namanya sama dengan nama Allah. Makhluk yang penyayang, manusia yang penyayang dinamakan apa? Rahim. Orang ini Rahim. Nama Allah Rahim. Sama nama, tapi hakikatnya tidak sama. Persamaan nama tidak menunjukkan persamaan secara hakiki. Ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam di dalam bab ini. Jadi bagian pertama ingin menjelaskan tentang nama-nama Allah yang begitu banyak. Dibawakan firman Allah, Qul ud'u Allah awid'ur Rahman. Panggillah dengan Allah dengan nama Allah, panggillah Allah dengan nama Ar-Rahman, sama saja. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana saja kamu seru, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ila akhirih. Semuanya adalah al-asma'ul husna. Dan setiap nama tentu mempunyai sifat. Allah namanya Ar-Rahmanur Rahim. Sifatnya apa? Rahmah. Allah namanya Al-Qadir, sifatnya Qudrah. Allah namanya Al-Alim, sifatnya Ilmu. Dan seterusnya. Bagian kedua dalam bab ini, Al-Imam ingin menjelaskan bahwa persamaan nama Allah dengan sebagian makhluknya tidak menunjukkan persamaan secara hakiki. Karena Allah katakan namanya sempurna, namanya semuanya baik. Falahul asma'ul husna, berbeda dengan makhluk. Nah, ini bab yang sangat menarik sekali, juga bersifat umum, yang nanti mulai bab ketiga, keempat, satu persatu dijelaskan oleh Al-Imam dalam bantahan beliau terhadap Jahmiyah dan para pengikutnya seperti Mu'tazilah dan Ash'ariyah, Maturidiyah dan kaum mutakallimin yang tergabung dalam keluarga besar kaum mutakallimin. Silakan Suhail baca hadisnya. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jarir bin Abdullah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Hadis ini sebagai bantahan terhadap firqah-firqah tadi, bahwa Allah jalla dzikruhu disifatkan dengan sifat yang mulia, rahmah. Dan makhluk pun disifatkan dengan rahmah. Perhatikan firman Allah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah, Allah tidak akan menyayangi, man la, orang yang tidak, yarhamun nas, menyayangi manusia. Orang yang menyayangi manusia itu disifatkan apa? Rahim, penyayang. Allah disifatkan dengan penyayang, pengasih. Sama, tapi pada hakikatnya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Ahli bid'ah menolak sifat rahmah bagi Allah. Mereka mengatakan menta'wil, bahkan mentahrif, bahwa sifat rahmah itu maknanya Allah menghendaki kebaikan kepadanya, Allah ingin memberikan ganjaran kepadanya. Terus baca lagi. ولتحتسب Hadis ini telah di kedua hadis ini telah ditakhrij oleh al-Imam di bagian kitab yang lain dan di sini diulang lagi untuk menjelaskan sifat rahmah Allah dan Allah memasukkan ke dalam hati hamba-hambanya sifat rahmah itu. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rasul ihda banatihi tad'uhu ila ibniha fil maut. Tiba-tiba datang kepada beliau utusan salah seorang anak perempuan beliau yang memanggil, meminta beliau untuk datang menemui anak lakinya yang hampir mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada utusan itu, irji', kembalilah. Fa'akhbirha, beritahukanlah kepadanya. Kata Nabi SAW, irji, kembalilah. Ya, dipulanglah. Beritahukan kepadanya, anna lillahi ma akhada, sesungguhnya kepunyaan Allah, apa-apa yang Allah ambil. Apa-apa yang Allah ambil, itu pada hakikatnya kepunyaan Allah, dan Allah berhak mengambilnya. Walahu, dan kepunyaannya, ma'a'ta, apa-apa yang ia, yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalin, dan segala sesuatu di sisi Allah ada waktu musamma yang telah ditentukan. Ajal, waktu yang telah ditentukan. Famurha, maka perintahkan ia, faltasbir waltahtasib, perintahkan ia agar bersabar atas musibah yang menimpanya dan berihtisab, mengharapkan pahala dari musibah ini. Ya, nah ini seolah-olah ya, ini bacaan walaupun tidak diatur lafaznya, bagi mereka yang tertimpa musibah kita katakan bersabarlah dan berharaplah pahala kepada Allah dari musibah yang menimpa ini. Karena segala sesuatu adalah kepunyaan Allah. Allah berhak mengambilnya. Ya. Dan segala sesuatu ada waktunya. Fa'adatir Rasul annaha qad aqsamat la ya'tiyannaha. Anak perempuan beliau mengutus lagi, menyuruh lagi utusannya untuk kembali, dan dia bersumpah, wallahi Rasulullah SAW harus datang. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal, dan bangkit bersama beliau, turut menyertai beliau Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Sesampainya di rumah anak perempuan beliau, fadufi'a as-sabiyyu ilayhi, diserahkanlah anak kecil itu kepada beliau. Wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annaha fi shannin fafadat 'aynahu, maka menangislah beliau, keluar air mata dari kedua mata beliau. Faqala lahu Sa'd, melihat itu maka Sa'ad bin Ubadah bertanya, sehubungan beliau melarang meratapi mayit, apakah menangis ini termasuk meratap? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, apa ini? Yakni kok engkau menangis? Qala, beliau menjawab, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, yang Allah telah masukkan ke dalam hati-hati hambanya, mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Wa innama yarhamullah, sesungguhnya Allah akan merahmati min ibadihi, dari hamba-hambanya yang ar-ruhama, penyayang. Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Balasan sesuai dengan jenis amal. Karena itu Islamlah yang pertama kali meletakkan dasar kehidupan berkasih sayang. Begitu banyak hadis yang menjelaskan kasih sayang. Bahkan ada hadis yang terkenal dengan hadis awwaliyah. Apa hadis awwaliyah? Hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Dikatakan hadis awwaliyah karena setiap rawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, inilah hadis pertama yang aku dengar dari fulan. Kemudian fulan juga mengatakan, inilah hadis pertama yang aku dengar dari fulan. Kemudian fulan lagi mengatakan, inilah hadis pertama yang aku dengar dari fulan. Karena itu ini hadis, dalam ilmu hadis dikatakan musalsal. Hadis yang tadi saya bacakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tetapi musalsalnya tidak sampai kepada sahabat, sampai kepada Sufyan saja berhenti. Al-Imam Ibn Battal mengatakan seperti gardu fi hadzal babi itsbatur rahmah wa hiya min sifatiz zat. Fir-Rahman wasfun wasafahu Allah Ta'ala bihi nafsuhu ila akhirih, yang beliau kemudian mengatakan wal muradu bi rahmatihi iradatuhu naf'un man sabaqa fi ilmihi annahu yanfa'uhu. Kata al-Imam Ibn Battal, yang dimaksud oleh Bukhari dalam bab ini menetapkan sifat rahmah bagi Allah, dan ia adalah sifat zat. Ar-Rahman adalah sifat yang Allah sifatkan dirinya, ya tentu maknanya meliputi rahmah. Tetapi maksud Bukhari bukan itu, seperti yang saya jelaskan di awal. Maksud Bukhari adalah isbat, ketetapan bahwa Allah mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik dan sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun juga, dan tidak ada kekurangannya. Dan Bukhari ingin menjelaskan bahwa apabila sebagian makhluk dinamakan dengan nama-nama Allah, adanya persamaan, tapi persamaan yang bukan hakiki. Karena sifat Allah sempurna, nama-nama Allah sempurna. Bukan hanya untuk menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Battal. Kemudian Al-Imam Ibn Battal mengatakan, yang dimaksud dengan rahmah adalah iradah, kehendak Allah untuk memberikan manfaat. Ini jelas ta'wil dari kaum Asy'ariyah. Karena Al-Imam Ibn Battal termasuk di dalamnya. Karena itu mereka merubah sifat rahmah Allah dengan iradah, kehendak untuk memberikan manfaat, kehendak untuk memberikan ganjaran. Kenapa? Karena khawatir sama dengan sifat rahmah makhluk. Bab yang ketiga. Sebelumnya bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang al-asmaul husna, al-asmaul husna, falahul asmaul husna, ada di beberapa surat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulangnya. Bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik. Bab yang ketiga. Bab qaulillah ta'ala. Bab firman Allah ta'ala. Ini mulai bab ketiga ini dijelaskan oleh al-imam nama dan sifat-sifat Allah. Beliau memulai membawakan lagi firman Allah dalam surat Az-Zariyat. Ayat 58. إِلَّا اللَّهَ هو الرزاق ذو القوة المتين. Nah, dalam bab ini al-imam ingin menjelaskan salah satu nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Dan sifat Allah Al-Quwwah. Al-Matin adalah syadid, sangat. Yani mempunyai kekuatan yang sangat besar. Nama dan sifat Allah. Di dalam Al-Quran, surat Ash-Shura, Allah juga dinamakan Al-Qawwi. Firman Allah, وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ. Dan dia Allah yang maha kuat dan maha lagi maha perkasa. Fadhal. Untuk menjelaskan kekuatan kemaha kekuatan Allah dan menjelaskan bahwa Allah pemberi rezeki dan menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat sabar. Manusia punya sifat sabar tidak? Sabar. Seorang dikatakan dia penyabar, sabir. Allah juga disifatkan dengan kesabaran. Sama sifatnya, tapi hakikatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Maka hadis dibawakan menjelaskan tentang beberapa macam sifat Allah. Perhatikan. Al-Imam meriwayatkan dari Syekhnya Abdan, dari Syekhnya Abu Hamzah, yani Abu Hamzah, kata Al-Hafiz, huwa sukari. Tapi tidak dijelaskan oleh beliau namanya. Namanya sebetulnya Muhammad bin Maimun Al-Marwazi. Seorang rawi yang siqah dan mempunyai keutamaan-keutamaan. Fadil. عن الأعمش معروف الأعمش سرين سيجلسك عن سعيد بن جبير جوجا عن أبي عبد الرحمن السلمي يعني عبد الله بن حبيب بن ربيعة ربيعة راء باء ياء عين تاء مربوطه ربيعه bukan ربيعه ربيعه يعني التشديد ابو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ يعني قارئ صار terkenal مشهور dengan kunyahnya ابو عبد الرحمن السلمي seorang rawi yang sangat thiqah dari rawi bukhari dan muslim maka al-hafiz mengatakan di dalam sanad ini terdapat tiga orang tabi'in dari satu sanad. Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in besar. Sa'id bin Jubair di bawahnya. Wusta, tengah-tengah. Al-A'mash tabi'in kecil. Yang dia mungkin hanya melihat satu dua orang sahabat. Tetapi tidak pernah meriwayatkan hadis dari sahabat. Inilah Al-A'mash, Sa'id bin Jubair dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketiganya ini tabi'in. Berarti tabi'in karena dia bertingkat, bertabaqah, saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Ada tabi'in besar, ada sedang, ada kecil. An-Abi Musa Al-Ash'ari qala, dari Abu Musa Al-Ash'ari dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma ahadun asbara ada adan, tidak seorang pun yang sabar ada adan, atas satu gangguan atau atas gangguan sami'ahu yang ia dengar minallah daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar. Ini af'al tafdhil asbar. Yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengarnya daripada Allah. Allah sangat sabar. Karena itu salah satu sifat Allah adalah penyabar. Sabar. Kemudian, apakah ada nama Allah As-Sabur? Sifat iya, kan disifatkan ini, ma ahadun asbara ala adan adza sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar daripada Allah atau selain daripada Allah. Yakni Allah sangat sabarnya. Sabar Allah berbeda dengan sabar makhluknya. Ya, berarti salah satu sifat Allah adalah sabar, penyabar. Apakah ada nama Allah As-Sabur? Siapa yang bisa jawab? Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah disifatkan dengan sabar, tentu namanya Sabur. Mungkinkah dari sifat kita menetapkan nama ulama yang mengatakan bahwa Allah namanya As-Sabur mengambil dari hadis Al-Asma'ul Husna. Hadis Al-Asma'ul Husna pernah kita baca di kitab Sahih Bukhari ini, menjelaskan bahwa Allah memiliki berapa? 100 nama, kurang satu. 99 yang Allah jelaskan. Dijelaskan tidak satu persatunya di Bukhari. Tidak dijelaskan. Dijelaskan di riwayat yang lain oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah. Nama-nama lengkapnya itu. Sahihkah hadis ini? Tidak sahih. Karena para rawi yang siqat meriwayatkan hadis ini hanya sebatas penjelasan bahwa Allah memiliki nama-nama, 100 nama yang baik-baik. Hanya sebatas itu. Perinciannya, namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, tidak dijelaskan. Lalu kenapa di riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan? Kekeliruan bagi sebagian rawi atau penjelasan dari mereka yang disangka itu masuk dalam bagian hadis. Karena hadis tersebut mukhalafah, menyelisihi hadis yang sahih. Pertama, yang kedua, terjadi antara riwayat itu juga mukhalafah. Apa yang disebut di Tirmidzi tidak disebut di Ibnu Majah atau sebaliknya. Disitulah ada nama Allah As-Sabur, penyabar. Nah, kalau hadis itu dhaif, maka tidak ada nama Allah itu, tetapi sifat ada. Karena sifat lebih luas dari nama. Lebih banyak dari nama yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada manusia ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa nama? 100 nama sekalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah ada 99 nama dan itu semuanya termaktub di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian para ulama pun ada sedikit perselisihan di antara mereka dalam menetapkan 99 nama yang tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis yang menjelaskan dari awal sampai akhir dhaif sepanjang yang saya ketahui. Oleh kerana itu nama Allah As-Sabur tidak ada dalam ayat Al-Quran, tidak ada dalam hadis langsung, tapi yang ada sifatnya ini dia: ma ahadun asbara ala adha sami'ahu min Allah. Alangkah sabarnya Allah. Lihat lanjutan hadisnya. Yad'una lahul walad. Mereka manusia mengakui bahwa Allah mempunyai anak. Mendakwakan, menyerukan bahwa Allah mempunyai anak. Perkataan yang sangat munkar sekali, yang hampir-hampir langit dan bumi akan pecah dan gunung-gunung akan runtuh karena manusia mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai anak. Dalam surah Maryam, akhir surah Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, dan mereka mengatakan Ar-Rahman, nama Allah sifatnya Rahmah. Ar-Rahim, nama Allah sifatnya Rahmah. Dan mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mengeluarkan perkataan, sesuatu perkataan yang besar, yang munkar. Takadu as-samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit pecah karena perkataan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atiyarrahmani 'abda. Dan gunung-gunung berguguran, langit, bumi, gunung akan hancur karena mereka menyeru bahwa Allah mempunyai anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Setiap yang di langit dan di bumi, siapa saja yang di langit dan di bumi, yakni tidak ada satupun yang di langit dan di bumi melainkan nanti pada hari kiamat akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba, bukan sebagai anak Allah, sebagai hamba semuanya. Dan manusia dari dulu sampai hari kita membacakan hadis ini menyeru kepada Ar-Rahman, Allah mempunyai anak. Perkataan yang hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur berguguran. Ad-da'u lirrahmani walada. Tetapi bersamaan dengan itu, thumma yu'afihim wa yarzukuhum. Allah tetap menyehatkan badan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Perhatikan kaum musyrikin, orang-orang kafirin yang mengatakan Allah mempunyai anak. Allah menyehatkan badan mereka, Allah memberikan rezeki bahkan melimpah kepada mereka. Ini Allah disifatkan dengan kekuatan yang besar. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar. Tidak ada yang sanggup. Allah sabar atas gangguan yang Allah dengar setiap hari, setiap detik. Mereka mensyirikkan Allah. Yang kalau Allah tidak tahan, langit, bumi, dan gunung hancur semuanya. Murka dengan perkataan itu. Tetapi bersamaan dengan itu, ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. Allah memberikan rizki, memberikan rizki. Perhatikan ikhwan. Ini kabar gembira kepada orang-orang mukminin. Jangan takut rizki itu putus. Orang yang mengatakan Allah mempunyai anak, disehatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diberi kekuatan badannya, fisiknya, diberi rizki. Bagaimana dengan hamba-hambanya yang beriman? Keyakinan Allah akan memberikan rezeki pada kita. Karena orang-orang mukmin, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari bab ini kita mengetahui salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita ingin meminta rezeki kepada Allah, serulah nama Allah yang indah ini, yang baik ini, yang penuh dengan kesempurnaan. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Berikanlah kepada kami, kepadaku rezeki. Dalilnya ada enggak? Surat apa? Hah? Surat apa? Al-A'raf. Walillahi al-asma'ul husna. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Minta. Meminta rezeki, minta dengan nama Allah. Ya Razzaq, Ya Razzaq. Fad'uuhu biha. Mintalah kepada Allah dengannya. Dengannya apa? Dengan al-asma'ul husna. Kemudian Allah juga disifatkan dengan al-quwwah. Dan Allah juga namanya al-qawwi. Kemudian juga Allah disifatkan dengan sabar. As-sabr. Kemudian juga Allah disifatkan dengan qudrah. Penuh dengan kekuatan, kebesaran, kekuasaan Allah. Jalla dzikru. Bab yang keempat. Al-Imam ingin menetapkan isbat tentang salah satu sifat Allah, yaitu apa? Al-ilmu. Allah memiliki ilmu, luas ilmunya, ilmunya tidak terbatas, ilmunya meliputi segala sesuatunya. Karena itu Allah dinamakan Al-Alim, yang Maha mengetahui, dan sifatnya ilmu. Dan ini yang diingkari oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena manusia juga disifatkan dengan alim, berilmu. Ulama bentuk jamak dari alim, berilmu. Karena itu kata mereka, ahli bid'ah ini, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Asy'ariyah tidak masuk ke sini. Karena mereka isbat menetapkan sifat, nama dan sifat Allah Al-Alim. Tapi Jahmiyah dan Mu'tazilah menolaknya. karena sama dengan makhluk. Kalau kita tetapkan Allah mempunyai sifat ilmu, makhluk pun berilmu, berarti kita telah menyerupai Allah dengan makhluk. Oleh karena itu tauhid menurut mereka adalah meniadakan, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu baru tauhid. Al-Imam membawakan seperti kebiasaan beliau beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama dalam surat Jin. Ayat 26, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Ayat 26, lanjutannya ayat 27, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang ghaib selain Allah. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan. Maka Allah tidak nampakkan, tidak nyatakan perkara kegaibannya, perkara-perkara yang gaib itu kepada seseorang pun juga. Illa, kecuali, ini pengecualian. Man irtada min rasulin. Kecuali kepada orang yang ia, dia Allah redoi, yaitu dari para rasulnya. Karena itu para nabi dan rasul, khususnya sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi pada manusia, pada umatnya, dan seterusnya sampai hari kiamat. Ini pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala katakan, illa man irtada min rasulin. Saya pernah menjelaskan ketika saya membahas kitab saya telah datang zamannya, perbedaan antara kabar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, dengan berita atau kabar yang disampaikan oleh para kuhan, dukun. Kabar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, kabar yang besar yang tidak diketahui oleh siapapun juga, karena ia merupakan wahyu dari Allah. Perkara-perkara yang besar dan hak benar adanya. Itu pertama. Yang kedua, secara tafsir terperinci dari awal sampai akhir. Dan ini merupakan mukjizat mereka, mukjizatnya para nabi dan rasul. Mereka salah satu mukjizat para nabi dan rasul dapat memberitahukan apa yang akan terjadi, khususnya sayyidul anbiya wal mursalin Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Berbeda dengan para kuhanin. Pertama, kalaupun ada, mereka dia bukan dari Allah, tapi pencurian. Dan telah dicampur dengan 100 kalimat bohong. Kadang-kadang bertepatan dengan kebenaran, tetapi galibnya kebanyakannya adalah bohong, dusta. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang dukun. Maka Nabi katakan jangan mendatangi dukun. Kemudian sahabat bertanya lagi bahwa kadang-kadang mereka menceritakan kepada kami dan benar. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam bahwa itu berita yang hak yang dicuri oleh jin. Kemudian disampaikan kepada kahin, walinya jin, dan telah dicampur dengan 100 kalimat dusta. Sebelumnya Nabi katakan tentang dukun, laisu bisyai'in. Kalimat laisu bisyai'in menunjukkan bahwa mereka palsu, mereka tidak ada apa-apanya. Semua yang dikatakan oleh mereka dusta. Dan seterusnya dari pembahasan yang panjang sekali. Ayat yang kedua dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, yakni tidak ada yang tahu. Ayat yang ketiga, anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Karena itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Karena Al-Quran itu ilmu Allah, berarti Al-Quran itu bagian dari sifat Allah. Karena Al-Quran adalah ilmu Allah. Allah katakan, anzalahu bi'ilmihi. Ini dalam surat An-Nisa. Anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Ayat yang lain, ayat yang ke-4. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Tentang kehamilan, bertambah dan berkurangnya apa yang ada dalam rahim, apa yang ada dalam kandungan itu, ya, tidak bertambah, tidak mengandung seorang wanita dan tidak melahirkan illa biilmi, melainkan dengan ilmu Allah, yakni ilmu secara hakiki. Adapun yang zahir manusia tahu, tapi hakikatnya manusia tidak tahu. Seperti hujan, zahirnya manusia tahu, karena itu manusia dapat memperkirakan. Bahkan kita saja orang awam bisa memperkirakan ketika udara mendung, ada tanda-tanda langit hitam, awan tebal, barangkali akan hujan. Karena Rabbuna Jalla wa'ala memberikan sesuatu yang manusia dapat melihatnya seolah-olah dia muqaddimah, tapi hakikatnya kapan hujan dan waktunya manusia tidak tahu. Karena itu harus kita mengucapkan insyaallah. Orang-orang yang suka membacakan perakiraan cuaca harus mengucapkan insyaallah. Karena kebanyakan salah. Berubah. Ya. Insyaallah. Ayat yang terakhir. Dalam surat Fussilat ya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepada Allah dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Lima buah ayat dibawakan oleh al-imam untuk menjelaskan tentang ilmu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan ilmu, dan ilmunya tidak ada batasnya. Ilmunya luas, ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah sedang dan akan. Itu ilmu Allah. Allah Maha mengetahui. Karena itu perkataan sebagian manusia bahwa Allah tidak mengetahui juz'iyat, bagian-bagian yang terkecil, adalah perkataan yang kufur. Juga perkataan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu, juga perkataan kufur. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Karena itu ulama salaf mengatakan Allah fis sama, ilmunya di segala tempat. Allahnya istiwa alal arsh, tapi ilmunya berada di segala tempat. Qala Yahya bin Ziyad, ini seorang ahli bahasa nahwiyun, dia mengatakan al-zahir, yani Allah al-zahir di atas segala sesuatu, ala kulli syai'in ilma, ilmunya atas segala sesuatu. Yakni kebiasaan kaum salaf, mereka menafsirkan ayat Al-Quran, jika ayat Al-Quran itu mempunyai makna yang luas, maka mereka ambil salah satu bagiannya saja sebagai penjelasan. Kan yang zahir bukan hanya ilmu Allah, tapi zatnya juga di atas kalian makhluknya, sifatnya, ilmunya dan lain sebagainya. Tapi oleh Yahya bin Ziyad diambil juz'un dari sifat zahir Allah itu. Zahir yang ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW yang berada di atas, yang tidak ada yang di atas Allah sesuatu pun juga. Wal batin, batin yakni yang di bawah, tidak ada yang di bawah Allah sesuatu pun juga. Yakni Allah Subhanahu wa taala merata, dekat dengan mereka, tahu semuanya. Ala kulli syai'in 'ilma. Kemudian al-Imam membawakan dua buah hadis yang menjelaskan tentang ilmu Allah. Silakan. Yang kencang. Imam membawakan hadis nomor 7379. Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mafatihul ghaib, kunci perkara yang ghaib, Yang dimaksud gaib di sini kegaiban mutlak. Karena gaib ada dua. Gaib mutlak. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Ini kegaiban mutlak. Apa yang terjadi di rahim, jadi manusia atau tidak, laki atau perempuan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Yang kedua, ghaib nisbi. Sebagian mengetahui, sebagian tidak. Seperti apa yang terjadi di luar sana, di jalanan, jalan Gajah Mada atau Hayamuruk, kita yang berada di masjid saat ini tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi orang yang di sana tahu apa yang terjadi di jalan raya. Orang yang di sana tidak tahu apa yang terjadi di Masjid Al-Mubarak ini. Ini kegaiban nisbi, bukan hakiki. Gaib hakiki tahu hanya Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mafatihul ghaib khamsun, kunci perkara yang gaib itu lima. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma taqidul arham illallah, tidak ada yang tahu apa yang berkurang di rahim itu, yakni apa yang terjadi di dalam rahim, jadi manusia atau tidak, dan seterusnya kecuali Allah. Tetapi apabila Allah telah menakdirkan jadi manusia dan seterusnya, telah membesar perutnya, maka bukan gaib mutlak lagi. Karena Allah telah tentukan ada tanda bagi manusia untuk mengetahui orang ini hamil. Tandanya apa? Perutnya. Bagaimana kehamilannya? Orang-orang khusus yang mengetahuinya. Begitu juga Allah tentukan sunnahnya di alam semesta ini, yang tidak gaib mutlak tapi kegaiban nisbi. Karena itu dengan melihat kepada tanda-tandanya, manusia bisa memperkirakannya, walaupun sebagiannya salah akan terjadi. Tapi mereka selalu lupa dengan kalimat lafaz insya, insya Allah, insya Allah. Ya. Jarang sekali yang menggunakan insya Allah. Jakarta akan berawan, akan ini, kini ini. Tapi tidak ada insya Allah. Kita naik pesawat, pilot biasanya mengumumkan perjalanan sekian, sekian, begini, begini, begini. Kita akan sampai di sana sekian. Tidak ada insya Allah. Ya kan? Selalu. Kita akan tiba di bandara Anu pukul sekian, sekian, sekian. Bagaimana mungkin mereka mengatakan terlalu berani mengatakan seperti itu tanpa insya, insya Allah. Itu perakiraan manusia. Ya, begitulah. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan. Orang bisa memperkirakan akan turun hujan, tapi tidak turun hujan. Gak ada kecuali Allah secara hakiki. Yani gaib hakiki milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kegaiban mutlak gak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, yakni di mana dia akan mati kecuali Allah. Walaupun ghalibnya seseorang atau sebagian manusia mati di negerinya, tapi secara hakiki dia tidak tahu. Wala ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi kecuali Allah. Kemudian al-Imam di hadis nomor 7380 membawakan hadis dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba." وهو يقول لا تدركه الأبصار. Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad melihat Rabbnya, yakni dengan mata kepalanya, maka sesungguhnya dia telah berbohong. Karena dia di sini, huwa di sini, Allah. Karena ada dua huwa nantinya. Huwa yang pertama, wa huwa Allah. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar, pandangan tidak meliputinya. Al-ihatah, idrak al-ihatah. Ini berbeda dengan ru'ya. Berdasarkan ayat ini, yang dinafikan oleh Aisyah penglihatan di dunia, bukan di akhirat. Tapi ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan kawan-kawannya, Asy'ariyah tidak masuk, karena mereka mengatakan bahwa orang-orang mukmin melihat Allah, walaupun dalam melihat ini ada pembicaraan tersendiri. La tudrikuhul absar dijadikan dalil oleh Mu'tazilah dan kawan-kawannya bahwa manusia, orang-orang yang beriman, tidak dapat melihat Allah nanti pada hari kiamat. Karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Arti idrak adalah al-ihata. Al-ihata maknanya meliputi. Tidak ada satu pun pandangan yang dapat meliputinya. Sedangkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bagaimana dengan ayat ini? Apakah mereka menolak ayat atau menolak maknanya? Maknanya yang mereka tolak. Tafsirnya yang mereka tolak, bukan ayatnya. Kalau ayat mereka tolak, jelas kufurnya. Mereka katakan bahwa melihat bukan melihat zat Allah, tapi melihat nikmat Allah. Mereka katakan bahwa tidak ada yang dapat melihat Allah berdasarkan ayat la tudrikuhul absar dalam surat Al-An'am. Di sini syubhatnya ahli bid'ah. Mereka mengambil sebagian ayat, melupakan ayat yang lain. Yang seolah-olah terjadi tanaqud antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ini diterima secara apa adanya oleh Mu'tazilah, sedangkan ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ditahrif, dirubah maknanya. Berarti memang bid'ah itu merupakan kejahilan. Siapa yang masuk ke dalam bid'ah, maka dia jahil. Aisyah membawakan ayat ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu atau saat Mi'raj melihat Allah. Dibantah oleh Aisyah, siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad melihat Rabbnya? Dia bohong. Karena Allah telah berfirman, la tudrikuhul absar. Tidak berarti bahwa Aisyah tidak mengetahui di sana ada hadis yang langsung ditanya oleh Rasulullah, yang langsung Rasulullah SAW ditanya, engkau melihat Allah? Tidak. Beliau melihat cahaya. Dan beliau melihat, yang beliau lihat adalah wujudnya malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaib, ya'lamul ghaiba faqad kadzaba. Barang siapa yang menceritakan kepadamu sesungguhnya beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perkara yang gaib, maka sesungguhnya orang itu telah berbohong. Wahua, karena beliau, huwa di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali kepada Allah. Yaqul la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Barangkali ini ikhwan, berarti bab ini sudah beberapa bab kita baca. Bab yang kedua, penjelasan secara umum bahwa Allah mempunyai nama-nama al-husna yang disifatkan dengan kebaikan dan kesempurnaan. Dan Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Kalau ada sebagian makhluk yang sama namanya dengan nama Allah, maka itu tidak secara hakiki. Tidak secara hakiki. Karena makhluk, nama dan sifatnya tidak disifatkan dengan kebaikan yang sempurna, dan pasti ada kelemahan, kekurangan, cacat dan lain sebagainya. Sedangkan Allah, nama-namanya semuanya baik dan sempurna, dan tidak ada cacat dan kekurangan sedikit pun juga. Kemudian dijelaskan bahwa Allah disifatkan dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, disifatkan dengan Rahmah. Kemudian namanya Ar-Razzaq, namanya Al-Qawi, disifatkan dengan Al-Quwwah, kekuatan. Kemudian Allah disifatkan dengan Qudrah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan As-Sabru, Sabar. Kemudian salah satu sifat Allah yang sangat besar sekali adalah Al-Ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala namanya Al-Alim. Demikian. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bab yang kelima, yakni juga nama Allah As-Salamul Mu'min dan seterusnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kemudian nama Allah Malikin Nas, kemudian nama Allah Al-Azizul Hakim, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wallahu Walillahil Izzatu Walirasul, dan seterusnya dari nama-nama Allah yang sangat baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Razzaq, panggil saja Abdul Razzaq. Panggil saja Abdul Razzaq. Iya, Abdul. Karena itu disertai dengan Abdul. Mungkin kalau Razzaq saja. Terus. tafsir, tafsiriyah. Al-Quwa yang mempunyai kekuatan. Apa maksud kekuatan itu? Tafsir. Namanya juga tafsir. Qala ahlut tafsir. Berkata ahlut tafsir tentang al-ma'na fi wasfihi bil-Quwa. Annahu al-Qadir. Karena itu tadi saya katakan bahwa hadis ini menjelaskan sifat Allah as-sabru. Hadis ini menjelaskan yakni sifat Allah al-qudrah. Karena kuat itu, kekuatan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak keluar dari lubah. Kan ini bahasa Arab. Berarti tidak boleh keluar dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Seperti istiwa. Istiwa secara lugah apa? Ala wartafa. Irtifa dan ala. Itu secara lugah. Ya, ini tidak boleh keluar dari lugah itu sendiri. Ya, ini sifat Allah al-quwwah menunjukkan adanya kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dari dia dengan tidak itu nukilan dari fulan, nukilan ini nukilan dari fulan, yakni harus disandarkan kepada orang yang menulis atau mengucapkannya. Yang kedua, boleh memotong asal tidak merusak makna. Apa yang dikatakan itu kan tidak harus tepat. Jadi barangkali dia mengatakan tidak amanah, belum tentu tidak amanah. Kan itu hanya pendapat saja. Iya, silakan. Hukum bertakziah kepada orang kafir dilihat dari maslahat atau tidak. Kalau maslahat, takziah ya. Takziah tidak ada. Takziah tidak ada. Kalau tidak ada. Tidak ada. Sudah selesai, habis sudah. Habis sudah. Ah, antum urus, enggak apa-apa. Antum anaknya. Antum anaknya. Enggak apa-apa. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengurus pemakaman ayahnya Abu Thalib. Apa? Tidak tahu saya hadis itu, bukan hadis ya. Coba lihat hadisnya gimana. Barangkali salah paham mendatangi tempat-tempat yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali tidak sama dong. Tidak sama. Buktinya Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mengurus. Kemarin siapa yang ngurus? Antum atau? Saya oh, di kampung. Ya, sudah mungkin keluarganya di sana ya. Ya sudah. Kalau antum anaknya enggak apa-apa ngurus. Diurus jenazahnya di tanah. Iya. Sifat, sifat dan nama dalam arti bukan penamaan, bukan penamaan. Kalau penamaan, dia harus dengan, yakni depannya ada Abdul, Abdul Razzaq, Abdul Hakim, ila akhirih. Semua nama Allah, semua nama Allah. Tapi sifat yang dimaksud, nah, orang dinamakan yang ada sifat dia rahim misalnya, alim, ulama, bukan sebagai penamaan diri. Bagus pertanyaan ini. Bukan sebagai penamaan diri. Kalau penamaan diri dengan nama Allah jelas terlarang, tidak boleh. Dan tidak ada, tidak pernah ada. Orang namanya Ar-Rahman wajib dirubah. Harus Abdul Rahman. Ar-Rahim namanya. Tidak boleh. Abdul Rahim. Tapi sifat dia, dia dinamakan orang ini penyayang. Rahim. Bukan sebagai nama. Diri. Faham? Saya jelaskan ini tuntas di kitab Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Bagi antum yang ingin mengetahui ini, keluasan tentang nama khususnya, dan bagi antum yang akan berkeluarga atau akan punya anak, bagus sekali membaca kitab ini insyaallah taala. Terdapat ilmu yang banyak tentang hukum-hukum anak. Terus sudah. Ya mungkin ada alif lam, saya tidak tahu itu. Abdul Hafiz. Nama Allah. Ada Hafiz saja. Seperti pada zaman Nabi SAW, Al-Hakim nama Allah. Tapi ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim saja. Boleh. Bukan Hakim. Hakim. Hakab ya'min. Hakim. Dan ini ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hakim, ketika dia dalam hadis sahih, ma'ruf hadisnya, dia meminta kepada Rasulullah SAW, diberi, minta lagi, diberi, diminta lagi, diberi. Itu kan masing keluarga Nabi SAW, Hakim bin Hizam. Nah itu tidak pakai alif lam, Hakim saja, Hakim bin Hizam. Berarti kita mungkin batasi dengan nama-nama, ya harus hati-hati. Tapi kalau pakai alif lam Al-Hakim, maka harus ada depannya Abdud, karena dia langsung dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa lagi saya pernah mencatat hadisnya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari bab dua tadi saya dibaca keterangan dari al-Hafidz, hampir semuanya berbau takwil atau. Iya. Bab yang kedua ya, iya memang. Karena itu kitab ini kan saya tidak. Tetapi mereka isbat seperti Ibn Battal menetapkan ada sifat zat Ar-Rahman. Tapi tentang rahmahnya mereka ta'wil. Yakni tidak mensifatkan Allah rahmah, sifat Allah rahmah secara hakiki. Kan kita ahlu sunnah harus mensifatkan Allah secara hakiki. Mereka Asy'ariyah tidak. Ibnu Battal kan jelas ini ta'wil. Iradah. Iradatul sawab atau iradatul naf. Itu ta'wil. Yakni tidak mensifatkan Allah secara hakiki. Karena mereka khawatir ini menyerupai dengan makhluk. Karena sifat rahmah itu rifa, kelembutan dan kasih sayang dari hati. Allah tidak mungkin munazzah. Nah ini khata, keliru, ya, dan seterusnya. Itu memang ini apa namanya, Asy'ariyah, iya, Asy'ariyah. Sehingga parah sekali ketika mereka mengatakan bahwa orang yang menetapkan Allah fis sama mujassima. Kerana itu ahlu sunnah, Asy'ariyah menuduh ahlu sunnah sekarang ini itu mujassima dan pengikut Yahudi. Karena mereka mengatakan Yahudi yang menetapkan Allah fis sama itu mujassima. Siapa yang menetapkan Allah fis sama itu mujassima. Ya, ini kan lihat sini. Ini jelas sekali Asy'ariyahnya. Ya. Ah begitulah. Nah, ini sebagian dari kelemahan. Tapi tidak berarti seluruh Fathul Bari ini enggak. Kitab Tauhid ada Syekh Gunaiman mensyarahkan khusus kitab Tauhid ini yang saya tahu cetakan lama sekali. Gunaiman Syekh Abdul Aziz bin Baz ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari. Syarahnya ada satu jilid Syekh bin Baz. Tetapi itu terbatas hanya syarah, tidak berbicara tentang sanad hadis. Tidak ada yang punya kemampuan dari ahlu sunnah. Sebagian yang mutaakhirin. Yang paling ya seperti sebagian Syekh Bunaiman mengatakan, ya kita tidak perlu membicarakan rawi Bukhari karena semuanya sifat. Dari satu sisi sahih, betul. Karena itu sebagian pemula dalam hadis khususnya, atau pemula di majelis saya ini, tidak mengerti tentang sahih Bukhari. Kan saya tidak menjelaskan perrawinya, rawinya siqah, rawinya fiqah, tidak. Lalu timbul pertanyaan, kok enggak dijelaskan perrawinya siqah? Ini jahil atau cerdas? Jahil. Tidak mengerti sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibn Hajar dan kawan-kawannya ketika mensyarahkan Bukhari tidak menjelaskan perrawinya, rawinya siqah, rawinya, enggak ada. Enggak ada dijelaskan satu persatunya. Antum boleh baca Fathul Bari. Yang dijelaskan nama. Kemudian dijelaskan sebagiannya. Jika perlu, rawi itu misalnya dibicarakan, dikritik, nah itu yang dibicarakan. Hadis itu ada pembicaraan, nah itu yang dibicarakan buat dibela. Tapi satu persatu tidak. Kenapa? Karena rawi Bukhari dan Muslim telah disepakati ke sikotak, kesikohannya. Kecuali sebagiannya. Nah yang sebagian inilah yang dibicarakan. Karena bab ini bab salah. Lain kalau kita menulis kitabur rijal, maka rawi Bukhari, Muslim harus dibicarakan. Jadi dudukkan ilmu itu pada tempatnya. Nah ini para pemula tidak ngerti. Ya, masing hadithu ahdin. Tidak tahu dia sahih Bukhari. Kok Ustaz enggak jelaskan satu persatu? Kalau saya jelaskan bagaimana panjangnya? Ya, ini enggak perlu dijelaskan, ini siqat semua. Ada yang perlu dijelaskan satu persatu. Pertama, untuk menepis, membantah orang yang melemahkannya. Kedua, ada ikhtilaf. Ketiga, untuk menunjukkan sebagian rawi mempunyai keutamaan. Nah, itu yang dijelaskan. Adapun nama itu disingkap. Kan sering saya jelaskan tentang perselisihan hadis rawi. Nanti akan saya banyak sekali. Nah, begitulah. Nah, perkataan Syekh Gunaiman dari satu sisi benar, sisi lain tidak. Karena sebagian rawi perlu dibicarakan, perlu dibahas. Nah, yang sebagian inilah yang kita bahas untuk mengadakan pembelaan terhadap Bukhari dan Muslim. Kemarin saya katakan bahwa umumnya yang mensyarahkan sahih Bukhari ini galibnya dari Asy'ariyah. Asy'ariyah. Karena mereka memang memiliki semangat yang tinggi sekali untuk tulisan-tulisan mensyarahkan ini, mensyarahkan ini. Banyak sekali. Saya belum mendapati full sahih Bukhari ini disyarahkan oleh murni ahlu sunnah. Walaupun kita tidak mengeluarkan al-hafidh dari ahlu sunnah, tentu tidak. Dari kesalapannya, tentu tidak. Tapi beliau hidup di lingkungan Asy'ariyah. Nah, beliau qolab apa tidak? Kan sudah saya jawab, tidak. Kenapa? Karena beliau muhaddis, dan beliau bukan orang yang membahas permasalahan al-aqaid, tidak. Beliau muhaddis dan pembahasan umumnya seluruh, hampir seluruh kitabnya tentang hadis dan rijal. Hampir seluruh kitabnya. Oleh karena itu, hadis membawa beliau untuk menuju ke ahlu sunnah dan ke manhaj salaf. Entah berapa banyak beliau mengulang-ulang merujuk ke manhaj salaf. Tetapi dalam bab akidah, beliau belajar syuyukhnya Asy'ariyah. Hidupnya di lingkungan Asy'ariyah. Dan saat itu, bahkan yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, Asy'ariyah itu dikenal sebagai ahlu sunnah. Sampai hari ini juga ahlu sunnah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Yang mana tu? Siapa perawi? Itu jilid berapa? Jilid yang kedua. Siapa perawi? Dari sahabat yang mulia jahil, Sidi Akhwajal Al-Qurani, di kita berlaku yang masyarakat dan kebiasaan. Iya, iya. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang kemarin ditanya, kalau itu kan kemauan dia, dia untuk istrinya. Apa judulnya? Syekh memberikan judul tak? Inna hadza la yasum bi'ani istirahat al-mar'ati li zawjiha alla tazawwaja ba'dahu. Ada judul yang lain yang beliau memberikan judul. Tidak memberikan judul, tapi hadisnya bahwa istri itu, seorang perempuan itu untuk suaminya yang terakhir. Itu dia. Di jilid 3 sahih. Mana? Dibawakan kitabnya? Sini kitabnya. 1200-an ya. 1200 ya, dan 1281 saya. Ini dia. 1281. Al-mar'atu li akhiri azwajiha. Istri itu untuk suaminya yang terakhir. Kalau dia ditinggal wafat suaminya, kalau cerai jelas, ya. Tentu tidak bersama dengan orang yang suami yang sudah menceraikan. Ini ditinggal wafat. Kalau dia tidak menikah lagi, maka dia di akhirat, kalau Allah takdirkan dia di jannah bersama suaminya. Kalau dia menikah lagi, maka dengan suaminya yang cerai, nikah lagi, pokoknya yang terakhir berhidup bersama dia. Ini dia hadisnya. Syekh mengatakan rawahu Abu Ali Al-Harrani Al-Kusairi fi tarikh Riqqah. Ini kitabnya juga saya belum pernah ngelihat. Itla'nya luas gitu. Tapi rawinya saya tahu itu. Haddatsana Al-Abbas bin Shalih bin Musafir Al-Harrani tentang Al-Abbas ini. Sana, yani haddatsana Abu Abdullah As-Sukkari, namanya Ismail bin Abdullah bin Khalid. Sana Abu Al-Malik Al-Maymun ibn Mihran qala khataba Muawiyah radhiyallahu anhu Ummad Darda. Muawiyah, kata Maimun bin Mihran, pernah mengkhitbah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengkhitbah Ummud Darda, yakni Ummud Darda Sugra. Ada Ummud Darda Kubra sudah wafat, kemudian Abu Darda menikah lagi seorang wanita dan dipanggil Ummud Darda Sugra. Wafat Abu Darda, Muawiyah mengkhitbahnya. Fa'abat an tazawwajah, maka Ummu Darda enggak mau di menerima pinangan Muawiyah, enggak mau menikah. Waqalat, dan dia memberikan uzur, dia berkata, sami'tu Abu Darda yaqul, aku pernah mendengar Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Aw qala li akhiri azwajiha. Aw kama qalat. Walastu uridu bi Abi Darda badanan. Walastu uridu bi Abi Darda badanan. Dan saya tidak mau orang menggantikan kedudukan Abu Darda. Berarti dia sangat cinta kepada Abu Darda. Abu Darda sahabiyun jalil. Dia enggak mau. Walaupun Muawiyah khalifah, punya kedudukan dan lain sebagainya. Al-Syeikh mengatakan, kultu, wahada isnadun rijaluhu thiqat ma'rufun ghairul Abbas ibn Salih hadha, falam ajid lahu tarjumatan al-an, falyuraji lahu al-jarh wa ta'jil. Sanad ini rawi-rawinya thiqat, ma'ruf. Selain Abbas bin Salih ini, saya tidak mendapati orang yang menjelaskan riwayat hidupnya. Maka hendaklah dirujuk kepada kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dan beliau memberikan catatan kaki, ثم رجعت إليه فلم أراه. Kemudian saya merujuk ke kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan saya juga tidak melihatnya. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. Dan Ibn Hibban telah menyebutnya di kitab Al-Thiqat. Berarti yang dipermasalahkan adalah Al-Abbas bin Saleh bin Musafir Al-Harrani, tidak diketahui siapa dia ini. Kemudian Abu Abdullah As-Sukkari, Ismail bin Abdullah bin Khalid, berbeda dua imam besar dalam menetapkan Abu Abdullah As-Sukkari, Ismail bin Abdullah bin Khalid. Yang dikatakan oleh Syekh Siqatul, demikian juga dikatakan oleh Syekh Shu'aib Al-Arna'ud bersama Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Syekh Al-Bani dan sebagian masyayikh mengatakan Abu Abdullah As-Sukkari, Ismail bin Abdullah bin Khalid thiqatun. Dari mana mereka bisa mensiqahkan ini? Dua imam besar, Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Ad-Darqutni, berbeda dalam menetapkan siqahkah Ismail bin Abdullah bin Khalid. Al-Imam Ad-Darqutni mengatakan siqatun, siqatun. Nah, kalimat siqatun ini yang dipegang oleh Syekh dan masyayikh yang lain untuk menetapkan bahwa Ismail bin Abdullah bin Khalid thiqatun. Sedangkan yang sebelum Al-Imam Ad-Darqutni, yaitu Al-Imam Abu Hatim, mengatakan tidak sampai ke derajat thiqah, tapi saduq. Perkataan saduq ini yang dipegang oleh Al-Hafidh di takribnya saduqun, dan dipegang oleh Al-Zahabi saddaqahu Abu Hatim di sebagian kitab beliau. Berarti Al-Hafidh dan Al-Zahabi, Al-Zahabi dan Al-Hafidh memegang perkataan Abu Hatim bahwa rawi ini tidak sampai ke derajat thiqah, tapi tidak juga dhaif, dia di tengah-tengah saduq. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berpegang dengan perkataan Al-Imam Ad-Darqutni. Demikian juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud berpegang dengan perkataan Ad-Darqutni bahwa dia thiqatun. Kalau kita berpegang dengan perkataan Abu Hatim yang dia seorang mutasyaddidi, ya, dan berpegang dengan perkataan Al-Hafidh dan Al-Zahabi, maka rawi ini tidak sampai ke derajat thiqatun, tapi saduq. Saduq. Al-Syekh mengatakan thiqat, rijaluhu thiqatun ma'rufun, karena beliau berpegang dengan perkataan Al-Imam Ad-Darqutni. Adapun Abu Al-Marih Maimun bin Mihran ma'ruf, seperti yang dikatakan Syekh. Lalu hadis ini bagaimana? Kan ada rawi yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, dan menurut kaidah hadis ini dhaif. Tapi Syekh mencari lagi jalan yang lain. Wa rawahu Abu Syekh fi at-Tarikh. Abu Syekh meriwayatkan di kitabnya At-Tarikh. Sana Ahmad bin Ishaq Al-Jauhari, sana Ismail bin Zurarah, bukan Zirar ini kasra, Zurarah. Qala sana Abu Al-Malik Al-Raqqi bihi muqtasiran ala al-marfu' faqat, yani tidak ada kisah. Wa hadha isnadun sahih, رجاله الثقات معروفون غير الجوهري قال أبو الشيخ ثقة حسن الحديث. Nah, dengan adanya ini maka yang marfu itu bisa sahih. Karena itu di akhir syarah beliau mengatakan, wabil jumlati fal hadithu bimajmu'i tariqaini qawiyun wal marfu' minhu sahihun walahu turuqun ukhra marfu'an wa mawqufan inda ibni asakir an abi darda. Ringkasnya bahwa hadis itu secara keseluruhan dari dua jalannya kuat, yang marfu' sahih, kuat kisahnya, yang marfu sahih, maka hadis ini telah sah dan bisa dipakai, digunakan lalu seorang wanita yang tidak mau menikah lagi dengan harapan bisa bersama suaminya di sana. Ya tentu laki-laki yang lain kecewa. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.